Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syar'al umur muddatsatuha wa kullu muddatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitabul jami' min bulughil maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abdillah ibni Amr ibnil As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnil As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidai, keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Qal Al-Hakim, Al-Hakim berkata, sahih ala Saqi Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, pernyataan Al-Imam Al-Hakim ini disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dalam hadis yang mulia ini, wa nabidina 'azakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya ialah termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ridha, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan keridhaan makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat as-sukhtu, murka. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan kemurkaan makhluknya. Adapun keterkaitan hadis ini dengan bab tentang masalah al-bir wasilah, bahwa termasuk birrul walidain ialah mendapatkan ridho dari orang tua. Jadi kalau ucapan seorang anak, perbuatan seorang anak, tindak tanduk seorang anak diridhoi oleh orang tua, disukai oleh orang tua, disenangi oleh orang tua, maka itu termasuk bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, ucapan, tindakan atau perbuatan yang menyebabkan orang tua marah atau murka, itu termasuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Namun perlu dicatat bahwa apa yang diridhoi oleh orang tua yang menyebabkan anak itu berbakti kepada orang tua, dan apa yang dimurkai dan dibenci orang tua yang menyebabkan anak itu durhaka kepada orang tua, haruslah sesuai dengan keridhoan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang dilakukan oleh anak itu memang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Islam, tidak bertentangan dengan syariat, maka termasuk birrul walidain. Demikian pula, kalau tindakan dan ucapan anak itu memang dibenci dalam Islam, dimurkai oleh Allah, sehingga orang tuanya juga murka, maka termasuk uququl walidain. Akan tetapi, jika apa yang diridhoi oleh orang tua itu tidak diridhoi oleh Allah, maka tindakan anak tadi bukan birrul walidain. Misalkan orang tua senang anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka apa yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang tuanya ridho dan senang itu bukan birrul walidain, karena pelanggaran syariat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk jika seorang anak melakukan ketaatan dan ibadah yang menyebabkan orang tuanya murka, padahal itu ibadah dan ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak tadi tidak dianggap durhaka kepada orang tua. Sehingga ridho dan benci dari orang tua harus sesuai dengan apa? Ketentuan dalam Islam. Tidak ada perbedaan hukum dalam Islam. Apa yang diridhoi dalam Islam, yang kemudian diridhoi oleh orang tua, maka apa yang dilakukan oleh anak sehingga dapat ridho orang tua tadi mendapatkan balasan sebagai birrul walidain. Apa yang dibenci dalam Islam sehingga dibenci juga oleh orang tua, maka jika anak melakukannya, maka termasuk apa ini? Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu yang dimaksud ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Bukan berarti Allah mengikuti apa kata orang tua kita. Tidak. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yal al-khaliq yang mengatur bukan diatur. Yang diikuti bukan mengikuti. Sehingga yang dimaksud tadi itu. Apa yang Allah ridhoi yang juga diridhoi oleh orang tua yang jika anak melakukannya maka anak itu termasuk berbakti kepada orang tua. Apa yang Allah murkai sehingga dimurkai juga oleh orang tua kemudian anak melakukannya maka dia melakukan apa ini? Hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ikhwan fillah a'uzakumullah, dalam pembahasan ini perlu saya jelaskan untuk melengkapi pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu terkait dengan apa ini? Hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka pembahasan dalam hadis ini kita kembangkan terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana gambaran dan rincian seorang anak itu dikatakan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada beberapa permasalahan yang perlu saya sampaikan terkait dengan birrul walidain. Yang pertama, bahwa hukum birrul walidain itu wajib, bukan sunnah atau mubah, tapi apa ini? Wajib. Adapun dalilnya ialah surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan. Alla ta'budu illa iyyahu, bahwa kalian dilarang beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan Allah juga memerintahkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Diwajib, tidak sunnah, tidak mubah, tapi wajib. Kemudian surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kemudian dalil berikutnya ialah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, "Ma ta'muruni, wahai Nabi, apa yang Anda perintahkan untukku?" Qala, "Birra ummaka." Berbaktilah kamu kepada ibu. Tsumma ada, laki-laki itu kembali bertanya, apa yang ada perintahkan untukku lagi? Faqala, Rasulullah juga bersabda, birra ummaka, berbaktilah kepada ibu. Tsumma 'ada, kemudian laki-laki itu kembali bertanya yang ketiga kalinya. Faqala birra ummaka. Rasulullah pun bersabda, berbaktilah kepada ibu. Tsumma 'ada arabi'ata, kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaan yang keempat. Faqala birra ummaka. Berbaktilah kepada ibu, sampai keempat. Tsumma 'ada al-khamisah, kemudian yang kelima kali laki-laki itu bertanya lagi. Faqala birra abaka. Rasulullah bersabda, berbaktilah kepada bapak. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Bukan sunnah, bukan mubah. Kemudian para ulama sepakat, ijma, bahwasanya bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu punya wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahmataala dalam Sahih Muslim, ijma al-ulama alal amri bi bil walidain wa anna uququhuma haramun minal kabair. Para ulama ijma bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu diperintahkan, dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk perbuatan haram dan termasuk kabair, dosa besar. Ini permasalahan yang pertama, sehingga kita paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan mubah, bukan sunnah, tapi wajib. Sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Permasalahannya kedua, tentang hukum mentaati orang tua yang memerintahkan kita melakukan perbuatan yang diharamkan atau yang melanggar syariat. Para ulama sepakat bahwa dilarang bagi seorang anak untuk mentaati perintah orang tua yang bertentangan dengan Islam, yang diharamkan dalam Islam. Nah, tidak boleh mentaati mereka. Ini tegas ya. Kalau bapak dan ibu memerintahkan kita melakukan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, memerintahkan kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Islam, memerintahkan kita untuk melanggar hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka la ta'ata di mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perbuat maksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Hal ini ditegaskan dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka," jika kedua orang tuamu memaksamu, "ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun," agar engkau berbuat syirik kepadaku terhadap apa yang kamu tidak memiliki ilmu atasnya. Fala tuti'huma, maka kamu jangan mentaati mereka berdua. Wasahibhuma fid dunya ma'arfa, akan tetapi tetaplah bersikap baik dengan orang tuamu dalam urusan dunia. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Mus'ab ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Mus'ab ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas dari bapaknya, ia berkata, harapat Ummu Sa'din alla tukallimahu abada hatta yakfura bidinihi wala taqula wala tasaba. Ibunya Sa'ad Ibn Abi Waqqas bersumpah tidak mau bicara sama Sa'ad selamanya, tidak mau makan, tidak mau minum sampai Sa'ad meninggalkan agama Islam. Qalat za'antu anna Allah wassaka biwalidayk wa ana ummuk wa ana amuraka bihada. Nah, ternyata ibunya Sa'ad ini mengetahui ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dipakai sebagai dalil oleh ibunya Sa'ad yang musyrik, ya. Aku meyakini bahwasanya Allah telah mewasiatkan kepadamu wahai Sa'ad untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan aku ialah ibumu dan aku memerintahkan kamu dengan perintah semacam ini, tinggalkan agama Islam. Itu katanya, agamamu mengajarkan engkau harus berbakti kepada kedua orang tuamu. Aku ialah ibumu, maka aku perintahkan kepadamu untuk meninggalkan agama Islam. Qala makattu talatan hatta usya 'alaiha min al-juddi. Maka saat pun diam, tidak menggubris ucapan ibunya sampai 3 hari, sampai ibunya pingsan karena kecapean dan kelaparan. Mogok bicara, mogok makan, mogok minum sampai anaknya keluar dari Islam. Nah, saat diam saja, enggak mengiyakan. Nah, sampai 3 hari, akhirnya ibunya pingsan. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Amarah fasaqaha faja'alat tad'u 'ala Sa'ad. Maka salah seorang anak dari ibuku yang bernama Amarah memberi minum kepada ibuku. Nah, setelah sadar ibuku mendoakan kejelekan kepada Sa'ad. Begitu sadar, nah, Sa'ad dijelekan. Nah, itu akan dijelekan. Nah, kemudian turunlah surat Luqman ayat 51 tadi, ya. Baik. Surat Luqman yang benar 15 atau 51. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilman fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika dua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya, maka jangan dituruti mereka. Tapi engkau tetap berbuat baik dengan mereka dalam urusan apa ini? Dunia. Nah, 15. 15. Oh, nah, berarti 15, ya. Bukan 51. 15. Ya, 15, ingat. Soalnya angka Arab itu balik-balik dia. Nah, 15. Jangan sampai salah tulis ayat 15. Nah, ikhwan fillah, auzakumullah. Ini perlu kita pegang kuat-kuat prinsip yang kedua ini. Jangan sampai dengan alasan birrul walidain kita kemudian melanggar aturan-aturan syariat. Syariat tidak memperbolehkan seperti itu. Seorang anak perempuan dipaksa oleh orang tuanya melepas jilbabnya dan hijabnya. Nah, maka tidak boleh bagi sang anak untuk melepas jilbab dan hijabnya. Karena itu perintah yang dilarang dalam Islam. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Termasuk kalau ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka la sam'a wa la ta'ah. Tak boleh didengar, tak boleh ditahan. Tidak termasuk durhaka. Nah. Baik. Atau kalau sampai ada orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan silaturahmi dengan sanak familinya, maka tidak boleh ditahan. Tetap silaturahmi sanak famili. Ya. Insyaallah ini perjuangan para sahabat yang mulia dalam mempertahankan prinsip ini sangat luar biasa. Mereka dimarahi orang tua, didoakan kejelekan orang tua, dicaci maki orang tua supaya meninggalkan perkara-perkara yang baik, melakukan perkara-perkara yang haram. Mereka sabar, tidak mau menuruti. Tapi mereka tetap berbuat baik dalam perkara-perkara dunia. Nah, pulang, diomel-omel. Prinsipnya tegas. Ya. Nah, ini perlu disampaikan. Karena banyak anak di zaman sekarang ini, begitu orang tuanya marah, begitu aja sudah langsung. Semua perkara-perkara agama ditinggalkan demi mendapatkan ridho orang tuanya. Padahal itu prinsip yang salah. Barakallahu. Nggak boleh. Ya. Sebagian kaum wanita yang sudah mengerti kewajiban untuk menutup aurat menggunakan jilbab dan hijab, ternyata orang tuanya nggak terima. Semua jilbabnya, semua hijabnya dibakar. Apakah kemudian anak tadi harus mengikuti kemauan orang tua? Lah, tetap pakai hijabnya. Tetap sopan, tetap baik dengan orang tua semacam itu dalam urusan dunia. Tapi untuk mentaati yang satu ini atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang diharamkan, la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Kalau ada yang kemudian berdalih, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bukankah ridha Allah tergantung ridha orang tua? Bukankah kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua? Jawabannya na'am. Betul. Jika apa yang diridhoi orang tua, apa yang dimurkai orang tua sesuai dengan apa yang diridhoi dan sesuai dengan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibalik, enggak bisa. Nah. Kemudian perkara yang ketiga tentang hukum seorang anak pergi jihad tanpa izin orang tua. Jihad ikhwan fillah azakumullah, hukum asalnya ialah fardu kifayah. Jika sudah diwakili oleh sebagian kaum muslimin, maka sudah cukup. Misalkan sudah diwakili oleh para aparat militer, masih cukup. Maka jika kondisi jihadnya seperti itu, masih dalam level fardu kifayah, maka wajib bagi seorang anak ketika ingin ikut jihad fisabilillah minta izin kepada kedua orang tuanya. Jika dapat izin, berangkat. Jika tidak dapat izin, tidak berangkat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau pernah berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasta'danahu fil jihad, Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minta izin untuk ikut jihad. Faqala, maka Nabi pun bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki itu menjawab, iya, masih hidup. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa fihima fajahid. Ya sudah kalau begitu, kamu berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Juga Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga dalam Al-Adabul Mufrad. Tapi jika jihadnya itu sudah naik level fardu ain, ya, di mana musuh sudah menyerang kampung halamannya, sehingga mau tidak mau rakyat harus bangkit untuk mengusir penjajah, maka tidak perlu minta izin kepada ketua orang tua, karena levelnya sudah ben fardu ain, musuh sudah menyerang kampung halaman, mau tidak mau harus tampil untuk mengusir musuh. Nah, ini termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Beliau mengatakan, fa'idha ta'ayyanal jihadu fala idna. Jika jihad sudah levelnya fardu ain, maka tidak perlu izin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an afdhalil a'mali. Datanglah seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling afdol? Qala as-salah. Rasulullah bersabda, salat. Qala thumma mah, kemudian apa lagi? Qala al-jihad. Rasulullah bersabda, kemudian jihad. Qala fa inna li walidain. Kata laki-laki tadi, aku masih punya orang tua, wahai Rasulullah. Faqala amuruka biwalidayka khaira. Kalau begitu aku perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada orang tua. Faqala, ternyata laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, nabiya, sebagai seorang nabi. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiya, demi Allah yang mengutusmu sebagai seorang nabi dengan membawa kebenaran, la ujaidanna wala atruhuma, aku tetap akan berjihad bersama anda dan aku akan meninggalkan kedua orang tuaku. Qala, Rasulullah bersabda, fa anta a'lam. Ya sudah, kamu yang lebih tahu kondisi. Maka Al-Hafidz mengatakan, ini jika jihadnya fardu ain, ya, wa huwa mahmul ala jihad fardil ain. Dan Rasulullah membiarkan dia berangkat padahal masih punya orang tua, ya kan? Ini di bawah pada pengertian jika jihadnya levelnya sudah apa ini? Fardu ain. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak salah prinsip dalam masalah birrul walidain. Ya. Berangkat apa enggak ya jihad. Nah, levelnya jihad level apa? Level fardu kifayah, izin. Diizinkan berangkat, enggak diizinkan enggak usah berangkat. Kalau levelnya fardu ain, enggak pakai izin tapi pamit. pamit itu lain ya, dengan izin ya. Kalau izin itu di samping minta restu juga pamit ya. Nah, ini direstui atau tidak berangkat fardu ain. Pamitan. Nah, tidak termasuk melanggar bil walidain. Levelnya sudah fardu ain. Kemudian apa masalah yang keempat yang perlu saya sampaikan terkait dengan bil walidain? Hukum seorang bapak meminta kembali pemberiannya kepada anaknya. Ini kan perlu saya sampaikan ya. Dalam hadis kan disebutkan enggak boleh seorang itu meminta kembali apa yang telah apa ini? Beri. Dan ngasih diminta lagi itu enggak boleh, ya kan? Nah, bagaimana kalau yang ngasih itu orang tua, kemudian yang minta lagi juga orang tua? Nah, orang tuanya suatu ketika masih jaya-jayanya ya. Punya uang banyak, kasih. Tapi setelah itu orang tuanya pailit. Manggil anaknya, nak. Dulu uang yang dikasih bapak, 10 juta itu masih ada enggak? Masih pak, ada bapak. Bapak minta lagi. Bapak sangat butuh. Itu boleh apa enggak? Nah. Apakah sang anak harus mengembalikannya? Apakah termasuk dilarang sama saja dengan memakan lagi muntahnya? Taib disebutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dari sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li ahadin ayu'tiyal atiyata fayarji' fiha. Tidak halal bagi seorang pun yang telah memberi suatu pemberian kemudian memintanya kembali, illal walid fima yu'ti waladahu, kecuali bapak yang memberi anaknya. Wa mathalul ladzi yu'til 'atiyata fayarji'u fiha kal qalbi yaqulu hatta idza sab'a qa'a thumma 'ada faraja'a fi qai'i. Orang yang memberi pemberian kemudian memintanya kembali seperti anjing yang makan sampai kenyang kemudian muntah, kemudian memakan lagi muntahnya. Kekenyangan, muntah, terus dimakan lagi muntahnya itu. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yahillu liman wahaba hibatan ayarji'a fiha ilal walid falahu ayarji'a fi ma'ata waladahu. Tidak halal bagi seorang pun yang telah memberi pemberian kepada orang lain meminta kembali pemberiannya tadi kecuali bapak, maka dia punya hak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Ternyata hal ini diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan, anta wa maluka di abika, engkau dan hartamu itu milik bapak. Jadi ini ikhwana fillah asakumullah, kalau ada orang tua minta kembali apa yang diberikan kepada anaknya selama tidak membahayakan anaknya, maka anaknya tadi siap, harus siap untuk memberikannya kembali kepada bapaknya. Kasih sepeda motor, nah saya enak nggak nyari sepeda motor, nah ya, Vario terbaru atau Scoopy terbaru, nah, ternyata orang tuanya butuh uang, nah mana Scoopy-nya, mau tak jual, buat modal usaha bapak, Domba kan sudah dikasihkan kepada aku, kok diambil lagi? Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapak. Maka anaknya pun harus ridho, ya. Oh ya pak, silakan pak, ambil pak. Aku adalah anaknya bapak. Apa yang bapak berikan kepadaku ialah punya bapak juga. Ambil. Insyaallah ya. Itu birrul walidain. Bukan enggak bisa. Ini sudah dikasihkan, ya. Nah, enggak boleh. Nah, ini berarti anaknya nuntut, sudah dikasihkan atas nama saya sudah, ya. STNK-nya, BPKB-nya dan nama saya. Bapak yang ngasih, masa dikasihkan kembali? Naam. Barakofikum. Itu kalau yang ngasih orang lain enggak boleh diminta lagi, tapi kalau yang memberi itu bapakmu sendiri, ya, kembalikan. Naam. Ya. Jadi kalau punya sesuatu pemberian orang tua, barakofikum, harus sadar belum aman selama orang tuanya masih hidup, ya. Nah. Suatu ketika diminta kembali, nah. Dan itu adalah haknya orang tua, ya, haknya bapak. Nah. Ima rumah, wa ima tanah, wa ima mobil, wa ima sepeda motor, nah, atau uang. Jelas ya. Anta wa maluka li abika. So, luar biasa. Kenapa kok yang disebut bapak bukan ibu? Karena yang memberi nafkah itu biasanya bapak. Sehingga bapak yang ngasih, bapak yang putuh ya diambillah. Pernah enggak ngalami seperti itu? Kalau pernah ngalami dan diserahkan ke orang tuanya, jempol. Ya, baru anak yang berbakti. Ya, perjuangan jadi anak yang berbakti ya. Nah, tapi kalau dikasih orang tua doakan, ya Allah semoga enggak diambil lagi. Ya, nah, baik. Ini perlu saya sampaikan karena banyak anak-anak yang tidak paham masalah ini sehingga tidak berbakti sama orang tua. Dengan alasan sudah dikasihkan, tak boleh diminta lagi, ya. Nah, padahal itu enggak apa-apa untuk bapak. Kalau yang lain enggak boleh. Ya. Misalkan ada teman ngasih temannya diminta lagi itu enggak boleh. Khusus orang tua, ya, bapak. Permasalahannya kelima tentang hukum memberi nafkah orang tua. Wa nabidina auzakumullah. Tidak semua orang tua itu kaya. Nah, banyak orang tua yang apa ini? Miskin. Yang sudah tidak bekerja, sudah enggak punya aset, hidupnya ikut anaknya. Nah, orang-orang tua semacam ini menjadi apa ini? Tanggung jawab apa ini? Anaknya dalam nafkah. Sebagai bentuk birrul walidain, maka anda harus sabar memberi nafkah orang tuanya ketika mereka sudah tidak mampu lagi memberi nafkah anak-anaknya. Maka anaknya lah yang mengambil alih memberi nafkah orang tuanya. Kalau bapaknya sudah pensiun, tidak kerja, tidak punya uang, setiap hari datang ke rumah. Nak, bapak minta uang, beli kopi. Ya pak, ya. Jangan, wah bapak setiap hari minta terus, dia nggak ada uang pak. Jangan gitu. Ingat ya, ini ada sebagian orang yang diuji seperti ini. Bapaknya di masa tuanya enggak punya apa-apa. Anaknya sukses. Nah, Ini bapaknya keliling satu persatu ke anaknya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, nah, itu. Hari Sabtu kesini minta uang ke anaknya yang A, hari Ahad ke anak yang B, digilir terus keliling. Maka bagaimana sikap anak? Apakah anak itu harus ngasih orang tua? Nah, wajib bagi anak untuk memberi nafkah orang tuanya ketika mereka sudah tidak mampu lagi memberi nafkah anak-anaknya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah, nafkah apa saja yang bagus maka kasihkan kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu curhat sama Nabi. Inna abi akala mali. Wahai Nabi, bapakku itu makan hartaku terus. Ya, nah. Akalah malik, makan hartaku, yakni minta hartaku terus. Faqala, maka Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu punya bapak. Maka berkata Ibnu Mundhir rahimahutaala, ajma'a ahlul ilmi ala anna nafaqatal walidain al fakirain alladain la kasba lahuma wala mala wajibatun fi malil walad. Para ulama sepakat memberi nafkah orang tua yang miskin, yang sudah tidak punya pekerjaan dan sudah tidak punya harta, wajib dikeluarkan dari harta anaknya. Ya, ini kasusnya banyak. Bapak pensiun, gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, gak punya uang, gak punya aset. Nah, seperti itu. Nah, sate. Nah, gak uang gak? Buat beli kopi. Itu terus. Maka anak yang berbakti kepada orang tua, melihat orang tuanya sudah tidak punya penghasilan, sudah tidak punya usaha, tidak punya uang, maka kewajiban bagi anak untuk memberi orang tua. Sudah patungan, anaknya 10, nah patungan, itu aja, per bulan berapa? Pak, kira-kira sebulan berapa kebutuhan pokoknya, Pak? Ya, paling 3 juta. Ya sudah, 3 juta dibagi 10. Berapa? 300 ribu per anak. Anaknya 10. Makanya anaknya banyak itu. Barokahnya seperti itu. Bisa patungan itu. Ringan. Ya, enggak. Nah, kalau anaknya 1, wah ini. Nanggung 3 juta sendirian. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kadang anak 1 tapi mampu, ya. Mewakili 10 orang anak. Dikasih anak banyak karena masing-masing cuma cukup itu aja, enggak kaya sehingga gotong royong gitu ya. Atau anaknya banyak yang mampu cuma 1, 2, nah itu yang nanggung. Ingat, jangan berkeluh kesah kalau sampai dimintai uang sama orang tua. Nah, ingat dulu waktu kecil kita itu rengek-rengek minta uang. Pak, minta uang, beli pentol. Begitu, ya. Belum minta uang, bakulnya jadi cegah dulu. Pentol. Begitu. sudah dicegat. Nah, langsung lari, Pak minta uang, penulis sudah di depan. Belum konfirmasi, sudah beli dulu, minta uangnya ke orang tua atau kasih gitu. Minta ini, nangis-nangis, ya pokoknya aku minta susu itu. Tanya jangan mahal, nggak mau, nangis, ya nah, ya dikasih. Giliran nanti orang tua kita sudah gak punya usaha, gak punya pekerjaan, gak punya uang, gak punya apa-apa. Ingat, orang tua datang ke kita, minta uang kita. Maka ingat-ingat sabda Nabi. Anta wa maluka li'abika. Engkau dan hartamu milik bapamu. Kasna. Nah. Bapak minta uang 10 ribu, kasihin 100 ribu. Ya. Gak usah tanggung-tanggung. Bapak kok, bapaknya sendiri. Saya pernah diingatkan ya, oleh orang awam, tetangga pondok. Saya anggap itu nasihat yang berharga. Ya. Nah, saya di jalan. Ketemu bapak saya. Nah, bapak saya minta uang. Nah, tetangga saya lihat. Nah, kita kasih. Bilang, segini. Jaluk terus ini. Nah, kamu itu gak akan ada di dunia ini kalau gak ada bapakmu. Nah, artinya adanya bapak, katanya kita. Nah, semata-mata kita lahir saja dengan sebab adanya bapak tadi sudah merupakan nikmat yang sudah tidak bisa kita balas. Jadi tidak usah mengeluh. Nah, insyaallah. Bahkan ada sebagian yang lapor ke saya, tapi saya rahasiakan namanya dan juga siapanya ya. Nah. Dia itu anak itu kerja, tapi ketika sudah gajian, bapaknya yang ngambil. Gajinya diambil bapaknya. Anak itu kasih sedikit, sisanya bapak. Jadi yang kerja itu anaknya, ketika gajian bapaknya yang ngambil ke posnya, mewakili anaknya, sehingga nggak pernah dapat gaji utuh. Sudah disunat sama bapaknya. Nah, mengeluh tindakan bapaknya semacam itu. Maka jawabannya ialah anta wa maluka li abika. Sebagai anaknya berbakti, ya sudah. Sabar. Ya. Gak semua seperti itu. Ada yang bapaknya semakin tua semakin kaya. Namun sehingga anaknya sate-sate terus ya, nah dapat kiriman upeti terus ya, nah ya itu dari kafatul wahyutihi mayyasha, itu karunia yang Allah berikan kepada siapa sih yang Allah kehendaki. Nggak semua seperti itu, ada juga orang tua yang prinsipnya jangan sampai menjadi tanggungan anak. Prinsipnya ialah selama punya akan memberi anaknya. Nah, tapi gak semua kayak gitu. Kalau punya orang tua seperti itu ya disyukuri. Tapi kalau orang tuanya tadi itu la kasba wala mal, gak punya usaha, gak punya uang, ya tadi itu fasbir sabar jamilah. Sabar. Ya, anta wa maluka diabika. Ini termasuk bentuk birrul walidain yang jarang orang yang bisa sabar dalam masalah ini. Seringnya mengeluh, seringnya marah, kecewa dengan orang tua dan sebagainya. Nah, saya sampaikan prinsip semacam ini supaya tahu. Itu adalah bentuk birrul walidain yang sangat berat. Khususnya kalau anaknya tadi, ya penghasilannya pas-pasan ya. Sudah pas-pasan, diminta upeti terus sama bapak dan ibunya. Nah, barakallahu. Perkara berikutnya tentang hukum memenuhi nazar orang tua dan melunasi hutangnya. Nah, termasuk bentuk birrul walidain ikhwana fillah azakumullah ialah melunasi hutang-hutang orang tua. Ini berat. Tantangan birrul walidain yang berat. Nah, orang tua sudah enggak punya usaha, enggak punya uang, utangnya banyak. Banyak tamu yang datang ke rumah nagih utang. Naam. Bapaknya noleh sama anaknya. Nah, wah. Bapak punya utang 5 juta sama orang ini. Oh, no. Kalau enggak kamu yang bayar, siapa lagi, Nak? Iya, Pak. Saya nak. Besok lagi seperti itu. Datang yang berikutnya, berikutnya. Ya sabar, ya Nak. Sabar. Sabar. Itu masuk bentuk apa ini? Birrul walidain. Itu kalau orang tuanya masih hidup. Orang tuanya kalau sudah mati juga begitu. Anak sudah, wah, ini warisan bapak lumayan juga banyak ya. Nah, ternyata hari plus satu kematian itu sudah perdatangan itu antri nagih utang. Ini catatannya, bapakmu ini gitu ya. Ini saya saksikan dengan mata kepala sendiri beberapa family tentang masalah ini seperti itu ya. Bapaknya mati, didatangi orang banyak, nagih utang. Ya anaknya pelan-pelan bayar. Sabar, ya sabar. Tapi nangis anaknya itu ya. Nah, nangis. Semacam ini bapak, enggak kasihan sama kita. Kok tega-teganya meninggalkan kita seperti ini? Sabar. Berwalidain, ya. Ini pernah juga saya alami, barakallahu'alaikum. Tapi ini sebagai ibrah saja dulu ya. Ketika saya dapat panggilan dari family saya. Bahwa saya dan saudara-saudara saya dapat uang ya, pemberian dari kakek yang sudah meninggal. Tapi disimpan sama family. Yang kemudian family saya meninggal dunia, kemudian anaknya tahu ada catatan nama saya dan saudara saya. Bahwa saya dapat pemberian dari kakek sekian. Panggil, kamu ternyata dapat pemberian dari kakek. Tapi belum sempat dikasihkan sama bapak saya yang meninggal. Insyaallah kami sebagai adik warisnya akan ngasih gitu. Kasih 4 juta saat itu lumayan ya. Nah. Wah, saya sama saudara-saudara saya kumpul. Enaknya pakai apa ya bang ya? Gini-gini. Dah senang berbinar-binar. Ternyata bapak saya datang. Sudah saatnya tak sampaikan. Bapak punya utang sekian. Oh no. Jumlahnya pas ya. Bilangnya mana? Sudah. Orangnya panggil. Saya langsung menyaksikan ini orangnya. Betul, bapak saya punya utang sekian. Ya. Sudah nyata dipegang langan uangnya itu, ya. Ternyata bapak minta karena utang. Ya sudah. Itu pernah saya alami seperti itu, Pak. Sebagai ibrah, ya, sebagai ibrah. Bapak saya seorang pedagang. Yang pedagang itu biasa gitu, ya. Uang itu mutar. Kadang muternya malah seret, ya. Nah. Kadang kali lubang tutup lubang, nah, sebagainya. Namanya juga pedagang, ya. Nah, belanja banyak, pulaan begitu targetnya laku, ternyata nggak laku. Oh, gitu, ya kan? Hasilnya sudah dimakan, gitu. Terus begitu, namanya pedagang. Pedagang amatiran, pedagang profesional begitu. Yang namanya hutang itu susah tuh dilepaskan, ya. Nah, kadang karena target-target yang tinggi. Nyedih utang banyak. Pulaan banyak. Meleset. Ya. Nah, Jadi ikhwan fillah jazakumullah, termasuk diri walidain ialah memenuhi dan melunasi apa? Hutang orang tua. Baik orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Termasuk memenuhi nazarnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi matat wa 'alaiha nadar." Sesungguhnya ibuku mati dan masih punya nadar yang belum dipenuhi. Faqala itubihi anha. Rasulullah bersabda, tunaikan nazar ibumu. Ya. Adapun masalah hutang, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad di Sahih Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang wanita naik kapal di lautan, kemudian bernazar, jika Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan dia dari kapal itu, kapal di lautan terombang-ambing ombak, dia akan puasa sebulan penuh. Lalu Allah menyelamatkan wanita itu dari badai di lautan, tapi dia belum puasa sampai mati. Maka salah seorang kerabatnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan masalah itu. Maka Nabi bersabda, "Ara'aituka law kana 'alaiha dain kunti taqdinihi?" Bukankah kalau dia punya hutang harta, engkau juga harus melunasinya? Qalat, kerabatnya berkata, "Na'am." Qala fadainu wa haqqu ayyuqdha. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Faqdi an ummik, maka tunaikan nadar itu. Bukan ya, kalau hutang harta juga ditunaikan, maka hutang nadar sudah sampai ini ditunaikan. Nah, adapun pembahasan berikutnya masih ada beberapa permasalahan tentang birrul walidain yang sangat penting ya, termasuk kalau ada orang tua memerintahkan anaknya yang baru saja menikah, nak cerai istri, ibu gak suka, bapak gak suka, cari yang lain saja. Apakah harus dituruti atau yang lain masih baik. InsyaAllah akan kita lanjutkan ba'dal maghrib. Barakallahu ya sallallahu umurna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.